Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan sambungan bacaan tafsir terhadap surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat mengenai utang piutang, yaitu yang dikenal dengan ayat Udain, ayat yang ke-282, juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah yang sangat bagus, namun bentuknya puisi atau pantun, yaitu mengenai kalau seandainya kita tidak menjumpai ucapan yang baik, yang bagus, yang jujur, itu lebih bagus kalau diam. Karena diamnya dia dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebaikan. Nah, maksudnya daripada berucap dengan ucapan yang bohong, diam itu lebih baik kalau tidak menjumpai ucapan yang baik yang harus dia ucapkan. Paham? Na'am barakallahu fikum. Pantunnya pendek, mudah dihafal, singkat, simpel, maknanya pun luas, dalilnya pun juga banyak. Tafadhal. Awa, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu. Fa samtuka an ghairi sadidin sadadu. Awa, na'am, tafadhal. Hafidha. Ayo, bismillah. Takuluhu. Takuluhu. Kosong tuka anggoiri sadidan sadadu. Anggoiri sadidin. Anggoiri sadidin sadadu. Bacanya jangan kenceng-kenceng. Kalau baca pantun itu kalau cepat malah kurang tepat. Anggoiri sadidin sadadu. Gitu loh. Anggoiri sadidin sadadu. Ewa, na'am barakallahu fikum. Fadal, anta. Eh, na'am. Antum apa? Eh, sabar. Eh, na'am. Faddal. Ulangi. Ewa fasamtuka anggoiri sadidin sadadu. Ewa, na'am, tafadhal. Ewa, na'am, tafadhal. Ewa, na'am, faddal. Ayolam tajid kawlam sadidan takuluhu fasam tuka'an wairi sadidin sadadu. Dengan pendek-pendek. Sadadu. Kan sadadu itu bukan sadadu. Fasam tuka'an wairi sadidin sadadu. Ewa, na'am. Ewa, faddal. Ewa. Santai aja, bismillah. Ta'ilam, ta'ilam tajid, kolam sadidan, takuluhu. Ewa. Fasamtuka anggoiri sadidin sadadu. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Tafadhal, ewa. Ta'ilam tajid, kolam sadidan, takuluhu. Fasamtuka anggoiri sadidin sadadu. Ewa, na'am, tafadhal. Ewa, na'am. Mau mencoba, akh? Mencoba, belum? Belum. Labas, khair insyaAllah. Antum? Ewa. Failam tajid, failam tajid, kaulan, qaulan sadidan. Takuluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadidi. Balik fasamtuka an ghairi sadidin sadadu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Ayo mana barakallahu fikum fadal labas. Innam tajid qawlan sadidan taquluhu qasam tuka an ghairi sadidin sadadi. Ayo na'am faddal. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu qasam tuka an ghairi sadidin sadadi. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi pantun tersebut bagus sekali ya, dalam artian na'am pantun tersebut atau puisi tersebut ternyata dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan ay sawaba. Ucapan yang benar, yang jujur, tidak bohong, tidak nipu ya. Naam barakallahu fikum. Jadi kalau berucap yang jujur, yang baik. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisidqi fa inna sidqatu ma'nina wal kadhibar ribah." Nah, artinya wajib atasmu untuk berbuat jujur karena kejujuran itu adalah ketenangan hati, sedangkan kedustaan itu adalah ribah, perkara yang meragukan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, na'am barakallahu fikum, mengenai kejujuran barakallahu fikum, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal inal jannah. Naam, dalam artian wajib atasmu untuk senantiasa berbuat jujur karena kejujuran bisa menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Oleh karena itu pantun tersebut naam maknanya sangat bagus sekali. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Paham ya, bukan pendek ya. Naam, an ghairi sadidin sadadu. Artinya jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Paham maksudnya ya, maknanya ya? Paham ya? Na'am barakallahu fikum, itu faedah yang kemarin sudah kita tuliskan. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada di detik-detik terakhir daripada surat Al-Baqarah yang mana mengenai penjelasan ayatul dain, ayat seputar utang piutang, yang satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Kita lihat kemarin sudah sampai pertengahan ya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Sampai mana kemarin? Ada tandanya enggak situ? Nah, yang mana? Na'am barakallahu fikum. Disebutkan situ qala al-mufassirun asabahumullah. Yang wa alaihim itu ya. Ya kan? Na'am wa 'ala syuhada'i an yujibu man da'ahum ila syahadah. Kita ulangi dikit enggak apa-apa. Jadi orang-orang yang sudah dijadikan saksi untuk mencatat hutang tadi, ketika diminta untuk hadir hendaknya hadir. Jadi orang kalau sudah siap menjadi saksi, punya amanah, beban diamanahi, ketika diminta saksi ya harus datang. Enggak boleh dia berkelit atau sembunyi. Paham ya? Karena masalah hutang ini bukan masalah apa? Sepele, masalah besar, masalah yang harus ditunaikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini wa 'ala syuhada'i, dan wajib atas para saksi an yujibu, agar memenuhi panggilan man da'ahum, orang yang memanggil mereka ila syahadah, untuk bersaksi. Jadi kalau orang jadikan saksi jangan, nah barakallahu fikum, orangnya jangan tidak amanah, jangan. Karena apa? Karena ketika diminta menjadi saksi harus hadir, siap, resiko. Paham ya? Jangan sampai nah berbohong atau berkata dusta. Kita lihat di sini. Wa 'alaihim ada'uha idza ma du'u ilaiha. Nah, dan wajib atas mereka untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan dan memenuhi panggilan apabila mereka diundang untuk hadir bersaksi. Karena kemarin ini kan ayatnya berkaitan masalah apa? Apabila punya hutang hendaknya dicatat. Nah, kalau dia mampu, tapi kalau dia orangnya orang lemah, orang bodoh, tidak mampu atau orang gila, maka hendaknya nyuruh orang yang mencatat. Nah, orang yang mencatat tersebut adalah orang-orang yang terpercaya, orang yang amanah. Ketika diminta untuk bersaksi, siap datang gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa alaihim ad'uha idza mad'u ilaiha wa la tamallu min kitabati ad-dain qalilan aw katsiran ila waqtihil ma'lum. Dan jangan mengulur-ngulur dari catatan hutang tersebut sedikit atau banyak sampai waktu yang telah ditentukan. Kalau misalkan kesepakatan tercatat waktunya tahun depan, ya tahun depan. Jangan ditunda 2 tahun lagi, itu jangan, karena tercatat di situ. Paham maksudnya ya? Karena orang itu ketika punya hutang kemudian menunda penunaian hutang dalam keadaan dia mampu, itu kedzaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, madlul ghaniyyi dzulmun. Jadi penguluran orang yang kaya, yang cukup, dia sudah bisa bayar hutang, kok ditunda-tunda, wah nanti ajalah, mungkin orangnya uangnya masih banyak, jadi bayarnya nanti aja, padahal dia mampu. Itu bukan urusan kalian, urusan kalian membalikan hutang tadi. Bukan wah orangnya masih banyak uangnya, bukan itunya. Itu urusan mereka, banyak atau enggak banyak urusan mereka. Sekarang urusan kalian mengembalikan apa? Hutang tadi. Jadi kalau mengulur-ngulur, wah nanti ajalah, padahal dia sudah ada uangnya untuk dikembalikan, segera dikembalikan. Karena penguluran tersebut adalah kedzaliman. Karena berujung akhirnya enggak mengembalikan itu loh. Dipakai yang lainnya, ya kan? Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am, dzalikum a'dal fi syar'illahi wa hadiyah. Artinya yang seperti itu, perbuatan kalian seperti itu, na'am, itu adalah perbuatan yang lebih na'am lurus dan juga lebih adil di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuknya. Wa a'dham 'aunan 'ala iqamatish syahadah wa ada'iha. Dan juga termasuk bentuk pertolongan yang paling besar untuk menegakkan persaksian dan juga menunaikannya. Wa aqrab ila nafyi syakki fi jinsid dain wa qadrihi wa ajanihi. Dan juga lebih dekat untuk menghilangkan keraguan mengenai jenis hutang dan kadarnya dan waktunya. Tercatat sudah rapi, hutangnya sekian, jumlah sekian, dibayar nah pada tempo sekian misalkan. Tempo itu waktu ya, pada waktu sekian, tercatat semuanya rapi gitu loh. Jadi ketika didatangkan saksinya sudah jelas ini ada na'am barakallahu fikum catatannya. Ini tentunya bermanfaat sekali ketika orang yang punya hutang itu meninggal dunia. Oleh karena itu termasuk tempat-tempat yang wajib orang berwasiat adalah ketika dia mempunyai hutang belum tertulis. Paham ya? Karena ketika dia meninggal dunia, orang enggak tahu hutangnya di mana. Jadi waktu itu dia harus wajib berwasiat. Nah, wasiat tersebut kalau bisa dihafal, dihafal, tapi kalau khawatir terluputkan atau lupa, ditulis. Hutangnya di mana? Toko sebelah 1 juta. Belakang rumah 2 juta. Depan rumah sana 3 juta. Catat semuanya rapi. Sehingga nanti ketika dia meninggal, sudah tercatat semuanya. Paham maksudnya ya? Ini fungsinya itu tadi, biar tidak mendzalimi. Karena yang namanya hutang seperti itu. Nah, yang namanya hutang harus dibalikkan, harus dikembalikan. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Lakin in kanatil mas'alatu mas'alata bai'in wa syira'in. Namun jika permasalahan itu permasalahan jual beli, antum jual beli, itu sebenarnya enggak perlu dicatat sebenarnya. Tapi lebih baiknya kalau ada saksinya dan juga catatannya. Paham ya? Bukti pembelian, bukti pembayaran ini penting juga kadang ya. Seperti itu dibutuhkan juga kadang ya. Kita beli motor cash 10 juta dah tulis. Nah, ada. Nah, nanti kalau misalkan suatu ketika ada tuduhan dan semisalnya sudah ada buktinya. Paham maksudnya ya? Cuman aslinya jika permasalahan itu permasalahan jual beli, bi akhdhi sil'atin wa daf'i samaniha fil hal, dengan mengambil barang dan membayar dengan bayaran pada waktu itu pula, fala hajata ila kitabati, enggak butuh ditulis aslinya. Antum jual beli, beli barang, bayar udah, asli enggak perlu ditulis aslinya. Cuman lebih baik kalau ada catatannya gitu aja udah. Kenapa? Karena itu nanti memungkinkan kalau dengan catatan itu lebih kuat lagi istilahnya ya. Belinya di situ atau istilahnya benar-benar sudah dibayar, paham ya? Nah, terkadang seperti itu. Dan kalau seandainya antum enggak usah aja. Misalkan dia mau nyerahkan apa namanya itu bukti pembayaran itu, antum bilang enggak usah ya enggak masalah. Karena sudah sah ya. Bai' syira' ya, sudah ada ijab dan qabul, selesai. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yustahabbu, dan disunnahkan al-isyhad 'ala dzalik, untuk mencari saksi terhadap transaksi jual beli tersebut, man'an linizaa' wa syiqaq, dalam rangka untuk mencegah apa? Perselisihan dan juga pertikaian. Nah, jadi barakallahu fikum, ada yang menyaksikan kalau benar-benar dia itu beli. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi perselisihan dan juga pertikaian. Nah, si fulan benar-benar beli motornya di tempat si fulan misalkan, seperti itu. Nah, wa minal wajib 'ala syahid wal katib, dan termasuk perkara yang wajib atas orang asyahid yang menjadi saksi wal katib dan juga pencatat tadi itu, ada usyahadatnya 'ala wajhiha wal kitabati kama amarahullah. Wajib bagi dia apa? Na'am barakallahu fikum, menunaikan persaksiannya sesuai dengan hakikatnya. Enggak boleh dibolak-balik. Tercatat 5 juta ya 5 juta. Nah, kalau tercatat 5 juta kemudian dia sengaja diganti jadi 3 juta, enggak bisa. Berarti enggak amanah. Enggak amanah ya. Naam, Allahul musta'an. Wa la yajuzu li sahibil haqqi wa man 'alaihi al-haq al-idrar bil kuttab wasyuhud, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi na'am barakallahu fikum sahibul haq, pemilik hutang, pemilik hutang. Naam, wa man 'alaihi al-haq, dan juga orang yang berhutang, untuk membahayakan pencatat hutang dan saksinya. Pencatat sama saksi itu jangan didolimi intinya. Dia ditugaskan untuk intinya fokusnya mencatat dan juga bersaksi ada. Aslinya yang wajib membayar ya yang hutang tadi. Yang berhak menerima uang ya yang dihutang, yang apa, yang memberikan hutangan tadi. Paham ya? Saksi dan penulis itu sekedar pembantu saja aslinya. Jangan didolimi. Jangan didolimi, jangan dikasari, jangan di dibikin bahaya untuk dia, jangan. Paham maksudnya ya? Nah, disebutkan sini, jangan sampai membahayakan al-kutab, kutab itu yang mencatat hutang, wasyuhud yang menyaksikan transaksi hutang dari itu jangan dikasih bahaya, jangan diganggu, jangan didolimi maksudnya gitu ya. 6. Wa kadzalika la yajuzu lil kuttab wasyuhud an yudharru biman ihtaja ila kitabatihim aw syahadatihim. Sebaliknya, pencatat hutang dan juga menjadi saksi tadi jangan membahayakan, jangan membuat bahaya orang yang membutuhkan catatan tadi dan juga persaksiannya. Misalkan dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya, dikumpulkan kemudian mana saksinya? Wah, entar dulu anak enggak mau datang, anak jauh misalkan, dia sengaja. Nah, itu enggak boleh karena membahayakan. Paham ya? Bisa jadi nanti ada tuduhan gitu ya. Kemudian atau dia banyak alasan, wah catatannya hilang, dimakan rayap misalkan, atau terbakar, atau kena hujan, enggak bisa dia alasan-alasan seperti itu. Upayakan mencari pencatat dan juga saksi yang amanah, terpercaya. Kita lihat, wa in taf'alu manuhitum anhu fa innahu khurujun an ta'atillah. Namun jika kalian mengerjakan perkara yang sudah dilarang terhadap kalian, maka sesungguhnya itu perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akibatu dzalik halatan bikum, dan akibatnya, nanti hasilnya, balasannya akan mengenai kalian sendiri. Wa khafullaha fi jami'i ma amarakum bih, dan hendaknya kalian semua takutlah kepada Allah pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, wa nahakum anhu, dan semua perkara yang Allah taala larang pada kalian. Maksudnya takut kalau tidak mengerjakan dan takut kalau melanggar. Paham maksudnya ya? Takut kalau tidak mengerjakan perintah Allah dan takut kalau melanggar, na'am barakallahu fikum, perkara yang Allah taala haramkan. Wa yu'allimukumullahu jami'a ma yuslihu dunyakum wa ukhrakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, memberitahukan kepada kalian seluruh perkara yang pantas atau yang baik terhadap dunia kalian dan juga akhirat kalian. Jadi dunia barakallahu fikum, selama diliputi dengan agama, barokah insyaallah. Tapi kalau dunia tanpa agama, nanti tidak ada barokahnya, tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencari dunia atau ketika kita hidup di dunia ini diiringi dengan agama, yang agama tahu sendiri sumbernya ya, sumbernya adalah Al-Qur'an wassunnah, masdarnya adalah Al-Qur'an wassunnah, tenang hati kita. Tapi kalau pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, tanpa diiringi dengan apa, agama, tanpa diiringi dengan apa, enam ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an sunnah, tentunya tidak tenang. Karena pencari dunia itu enggak akan puas. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu iringilah dunia dengan agama. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita lewati juga pantunnya, bagaimana dunia tanpa agama tidak ada barokahnya? Tanya. Ma asana? Naam, ma ahsana dunya wa din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Artinya, alangkah indahnya apabila agama dan dunia bisa bersatu. Kalau bersatu indah sekali. Tapi kalau tidak bersatu, jangan dikedepankan dunianya, ambil akhiratnya, dunia menyertai kalian. Karena apa? La barakallahu dunya bila dini, tidak ada barokahnya dunia tanpa agama itu. Oleh karena itu kalau tidak bisa bersatu, karena enggak mungkin bersatu ya. Enggak mungkin bersatu dalam artian bersatu padu sama rata itu enggak mungkin. Pasti kita akan mengorbankan salah satu di antara duanya, dunia atau akhirat. Paham ya? Jadi kalau antum ambil akhirat, dunia menyertai, jangan khawatir. Semua rezeki pasti sudah ditetapkan dan sudah dicatat dan sudah diurutkan dan sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya sampai ajal yang menjemput orang tersebut. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz, nam sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Jadi 50 ribu tahun Allah taala sebelum menciptakan langit dan bumi sudah mencatat semua. Paham ya? Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 ribu tahun. Naam. Jadi jangan sampai tidak percaya, harus percaya. Kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau antum mengejar akhirat mesti dapat dunianya. Paham ya? Karena mau enggak mau kita harus apa? Mewujudkan atau merealisasikan yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan berpangku tangan, mesti antum kerja, mesti antum gerak, mesti antum berangkat. Seperti itu. Karena apa? Karena enggak mungkin antum berpangku tangan kemudian dapat rezeki secara tiba-tiba gitu. Paham ya? Karena termasuk bentuk kesempurnaan tawakal adalah apa? Akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Dan dalil mengenai hal tersebut tentunya sangat banyak sekali. Di antaranya kisah apa? Seekor burung. Seekor burung, tahu burung? Ayo na'am. Jadi, seekor burung yang dia pergi di pagi hari. Hadir. Seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Rezeki bukan? Rezeki. Tapi enggak mungkin burung itu diam di sangkarnya gitu. Coba kalau burung itu disangkar terus gitu. Mungkin bisa jadi kelaparan, ya, enggak ada makanan, tapi burung pergi. Menunjukkan bahwasanya hewan saja barakallahu fikum itu pergi untuk mencari makanan, pergi untuk mencari kehidupan, apalagi manusia yang jauh lebih sempurna daripada hewan. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thoyr taghdhu khimasan wa taruhu bitanan. Artinya jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana apa? Allah taala memberikan rezeki seekor burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Nah, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Paham ya? Enggak perlu kita buktikan dan nyaksikan burungnya langsung, enggak perlu. Yang jelas apa? Percaya saja karena seperti itu keadaannya. Yang sangat konkret dan nyata yang antum perhatikan, saksikan kalau antum di sebuah tempat yang ada burung walet. Burung walet itu kalau pagi habis subuh sudah enggak ada itu. Kecuali yang ada keperluan di dalam aja. Ya mungkin lagi angkrem atau istilahnya lagi bertelur itu lain lagi. Semuanya pergi. Semuanya pergi mereka mencari makan. Sore sebelum maghrib sudah berbondong-bondong pulang ke kampungnya atau pulang ke kandangnya istilahnya gitu. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum wa hafidzakumullah, tawakal itu bukan berpangku tangan. Namun ada upaya-upaya, usaha-usaha yang harus dia tempuh. Tentunya semakin yang dia tempuh itu adalah usaha, pekerjaan yang halal, semakin apa? Barokah. Karena barokah bukan dinilai dari banyaknya yang dia dapatkan, tapi adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sebuah perkara, itulah barokah. Karena pengertian barokah apa? Naam, subutul khair al-ilahi bisyai. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu. Paham ya? Nah, sesuatu akan senantiasa ada kebaikan Allah taala manakala bersumber dari yang halal. Walaupun sedikit. Paham ya? Walaupun sedikit barakallahu fikum, yang kita cari barokahnya. Jadi barokah itu bukan, katanya barokah itu yang uangnya tumbuh terus katanya. Uangnya tumbuh terus, kemudian hartanya juga tumbuh terus, kemudian banyak uangnya dan semisalnya, belum tentu. Nah, barokah itu bukan dinilai dari situ ya. Tapi barokah itu dinilai dari sumbernya, dari yang halal atau yang haram. Kalau sumbernya dari yang halal, walaupun hasilnya sedikit, tapi itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena makna barokah apa tadi? Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu. Nah, itu makna daripada al-barokah. Paham ya? Nah, barokah apa maknanya tadi? Tercatat belum? Catat ya. Al barakatu hiya subutul khair al ilahi fi syai'. Barakah itu adalah subutul khairi al ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi adanya atau tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barakah. Paham maksudnya ya? Dan barakah sumbernya di mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah, sebagaimana dalam datang dalam sebuah hadis yang pendek, simpel, padat, maknanya luas sekali. Al barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barakah tadi? Artinya tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Naam. Mahum sholat ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kalau sama nikmat beda kan? Barakah sama nikmat sama. Yang jelas maknanya berbeda, cuman saling menyempurnakan. Paham ya? Dalam artian barakallahu fikum, nikmat itu asar pengaruh daripada barakah. Maksudnya orang itu mendapatkan nikmat karena diberkahi gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Kalau enggak diberkahi mungkin enggak dapat nikmat, tapi nikmah hukuman misalkan, seperti itu. Dan nikmat barakallahu fikum Allah Ta'ala berikan itu menunjukkan Allah Ta'ala pun memberkahi orang tersebut. Adanya kebaikan pada orang tersebut. Dan sumber kebaikan seseorang, dia dinilai baik atau tidak, paham ya? Dan dia dikatakan baik atau tidak manakala dia apa? Dipahamkan dalam masalah ilmu agama. Dalilnya banyak sekali ya, di antaranya dalil yang sering diulang-ulang adalah hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih, apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Paham ya? Itu sumber kebaikan. Jadi kalau orang kok dipahamkan dalam ilmu agama, berarti bagus dia. Baik dia, tanda kebaikan. Tapi kalau dijauhkan dari ilmu agama, tidak dipahamkan ilmu agama, sudah enggak usah berharap sudah. Dalam artian tidak ada kebaikan. Sebagaimana Syekhul Islam juga menyebutkan bahwasanya walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Berarti maknanya apa? Sebaliknya, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Karena dia bingung. Kalau dia tidak tahu ilmu agama, bingung dia. Dia mau sholat, ini boleh atau tidak ya? Mau wudu, yang benar mana ya kira-kira? Tangan dulu atau kepala dulu misalkan? Karena dia tidak punya ilmu. Karena ilmu itu penting sekali ya. Ilmu itu apa? Na'am barakallahu fikum, al-ilmu bidayatu al-yakin. Kama annal jahla bidayatul syak. Itu kaidah sudah. Al-ilmu bidayatul yakin. Kama annal jahla bidayatul syak. Artinya apa? Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Antum yakin karena punya ilmu. Sedangkan kebodohan itu adalah permulaan daripada keraguan. Antum ragu karena bodoh. Ya enggak? Coba kalau antum berilmu, yakin. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Antum yakin sunat lima waktu wajib karena ada ilmunya. Paham maksudnya ya? Ilmu yang sifatnya ad-daruri, setiap orang tahu. Paham ya maksudnya ya? Karena ilmu sudah kita lewati ada berapa? Ilmu yang sifatnya ad-daruri sama ilmu yang sifatnya apa? Nadhari. Nadhari itu harus mengecek dalilnya. Paham ya? Naam, katanya setiap amalan harus ada niatnya. Naam, dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu nadhari. Paham ya? Ngecek dulu. Tapi ilmu daruri, naam, yang setiap orang atau setiap orang tahu, itu enggak perlu dalilnya mana. Api katanya panas, Pak. Dalilnya mana? Enggak perlu dijawab itu, karena secara darurat orang tahu gitu loh. Itu namanya ilmu daruri. Paham ya? Katanya langit di atas kita. Naam, dalilnya mana? Itu enggak perlu. Karena secara darurat, secara naluri langsung tahu gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Tapi ilmu nadhari harus ngecek, meneliti. Paham ya? Mahum insyaAllah ya? Naam barakallahu fikum. Misalnya isbal katanya haram isbal itu. Memanjangkan celana, sirwal, sarung, pakaian sampai di bawah mata kaki katanya haram. Iya? Dalilnya mana? Nah itu namanya ilmu nadhari. Ilmu yang butuh ngecek, meneliti, mencari dalil. Paham? Kalau ilmu daruri ya sebagaimana kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Paham maksudnya ya? Masjid ini lebih besar daripada tiangnya, benar kan? Itu enggak perlu dalilnya mana, enggak perlu. Karena daruri, dalam artian perkara yang darurat itu loh, yang secara tidak langsung terpetik tahu gitu loh orang. Paham belum, Dir? Ya, naam. Barakallahu fikum. Yang jelas seperti itu ya. Jadi ilmu penting sekali, ilmu itu permulaan daripada yakin, sedangkan kebodohan permulaan daripada keraguan. Mahum? Paham belum? Ya, nanti insyaallah. Naam. Berikutnya barakallahu fikum kita selesaikan. wa khafu Allah fi jami'i ma amarakum bih wa nahakum anhu wa yu'allimukum Allah jami'a ma yuslihu dunyakum wa akhirakum wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah taala mengetahui segala sesuatu. Bahkan disebutkan oleh para ulama mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mendetail sekali. Naam, sebagaimana dipermisalkan seperti semut hitam di dalam lautan yang sangat dalam, di bawah batu hitam, kemudian di kegelapan malam yang gelap gulita. Semut hitam tahu? Di bawah batu hitam, di dasar lautan yang paling dalam, di malam yang gelap gulita. Kira-kira nampak gak kalau kita? Jelas gak nampak. Di siang hari aja kalau di bawah batu gak nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala nampak. Semuanya gak ada yang terlewatkan, terluputkan. Berarti menunjukkan apa istilahnya, luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kalau kita perhatikan kan, kalau manusia itu enggak ada seperti itu. Paham ya? Taruhlah sekarang di siang hari ada semut yang warnanya pun sudah enggak hitam sudah. Semut yang warnanya enggak hitam sudah. Di bawah batu aja sudah enggak tahu ada semut atau tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bayangkan itu. Semut hitam di bawah batu hitam, di dasar lautan yang paling dalam, kemudian di malam yang gelap gulita. Masya Allah, Allah taala mengetahuinya. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ilmunya Allah taala itu sangat luas sekali. Tidak boleh kita mengejek atau menyepelekan atau bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, fala yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum, maka tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari perkara kalian. Semuanya terpantau. Semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi kita bisik-bisik itu walaupun orang yang lain dengar, Allah taala dengar. Bahkan sebuah perkara yang belum kita ungkapkan baru terpetik pada benak, Allah Ta'ala tahu enggak? Tahu. Paham ya? Allah Ta'ala tahu sesuatu yang belum terucapkan masih di benak kita, masih di pikiran kita, Allah Ta'ala tahu. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa sayujazikum 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas di kalian semuanya terhadap perkara-perkara atau amalan-amalan tersebut. Berarti sudah kita selesaikan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat Udain. Ingat-ingat ya, ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat Udain, ayat berkaitan masalah utang piutang, ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Nah, adapun yang lainnya ada ayat-ayat yang lain, namun tidak sepanjang ini. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, masih mengenai seputar enam hutang piutang, namun sedikit dalam artian sambungan saja, dan juga ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, namun kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.